بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فالجدال من الأكفاء من العلماء الأقوياء أصحاب العلم والحجة والبرهان. Maka mendebat ahlul batil dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, dilakukan oleh para ulama yang kuat, orang-orang yang memiliki ilmu, hujjah dan bukti, wa syakhsiyatil qawiyyati tsabitati allati la tahtazzu wala tata'assaru bisama'il batili, dan dilakukan oleh individu-individu yang kuat, yang kokoh, yang tidak goncang dan tidak pula terpengaruh dengan mendengarkan kebatilan. Bal tastati'u an tadhadha hadzal batila wa tuqim al hujjata ala man yujadilu aw yunaziru. Bahkan individu-individu tersebut mampu meruntuhkan kebatilan ini dan menegakkan hujjah kepada orang yang mendebat. Fahaulai masyru'un fi haqqihimul mujadalatu wal munazaratu linusratil haqqi. Maka mereka ini, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki ilmu, kuat, kokoh terhadap kebatilan, mereka inilah yang disyariatkan pada hak mereka untuk berdebat dalam rangka menolong kebenaran. Allah Ta'ala berfirman tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam, qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sabiqin. Mereka, yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam, berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah mendebat kami, lalu engkau banyak mendebat kami, maka datangkanlah kepada kami siksaan yang engkau janjikan apabila engkau termasuk di antara orang-orang yang benar. Wa kana yahsulu jidalun bainal anbiya'i wa baina aqwamihim wa lana fihim uswatun walakin laisa likulli ahadin fi hadzal babi khassatan. dan dahulu terjadi perdebatan antara para nabi dengan kaum-kaum mereka, dan kita memiliki suri tauladan pada mereka. Akan tetapi, tidak setiap orang bisa masuk ke dalam bab ini secara khusus, yaitu bab mendebat ahlul batil. Wa innama liman yaqdiru an yaqma'al batila. Bab ini, yaitu mendebat ahlul batil, hanyalah ditujukan bagi orang yang mampu untuk menundukkan kebatilan, wa yansural haqqa, dan mampu menolong kebenaran. Wa azkuru anna hunaka isyaratan li syekh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu anna alladhi yad'ufu fi muwajahati ahli al-bid'i yartakibu muharraman li'annahu yajmi ala sunnati lida'fihi wa tahawi hujajihi. Dan aku ingat bahwasanya di sana ada isyarat dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya orang yang lemah dalam menghadapi para ahlul bid'ah, namun ia tetap saja menghadapi ahlul bid'ah, ia telah melakukan perkara yang diharamkan, karena ia telah berbuat jahat terhadap sunnah karena kelemahannya dan karena jatuhnya hujah-hujahnya. Wal mira'u mazmumun, dan berdebat dalam agama ini tercela. وَمَنْ يَتْرُكُ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا مَدْمُونٌ لَهُ بَيْتٌ فِي رُبِّ الْجَنَّةِ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, dijamin baginya sebuah rumah di tengah surga sebagaimana datang di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana telah berlalu dikecualikan dari perdebatan yang tercela, mendebat ahlul batil bagi yang memiliki ilmu dan kemampuan dalam rangka meruntuhkan kebatilan tersebut. Wal qiyasu, dan kias, laisa ala itlaqihi muharramun. Kias tidaklah secara mutlak diharamkan. Wa innamal qiyasul fasidu. Qiyas yang diharamkan hanyalah qiyas yang rusak. Wa ammal qiyasus sahihu wa qiyasul aula fahadha min usulil islami ilhaqun nadhiri binadhirihi bi'illatin tajma'u bainahuma. Adapun qiyas yang benar dan qiyas aula, maka ini termasuk di antara pokok-pokok Islam, dalil-dalil di dalam Islam, yaitu menggabungkan yang semisal dengan yang semisal dengannya disebabkan karena sebab hukum yang mengumpulkan keduanya. Wal munazaratu fid dini, dan berdebat dalam agama ini. Takallamna alaihi, kami telah membahasnya. Annahu man yakdiru ala qam'i ahli al-bid'i wa iqamati al-hujjati fahadha yusra'u fi haqqihi wa man ya'jizu wa yakunu bala'an ala sunnati wa ahliha fahadha la yajuzu lahu. Bahwasanya barang siapa mampu menundukkan ahlul bid'ah dan menegakkan hujjah, maka orang ini disyariatkan padanya untuk mendebat ahlul batil. Dan barang siapa yang tidak mampu dan perdebatannya dengan ahlul batil justru menjadi musibah bagi sunnah dan ahlus sunnah, maka orang ini tidak boleh baginya mendebat ahlul batil. فَإِنَّ اسْتِمَاعَكَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ مِنْهُمْ لَمْ تَقْبَلْ بَاطِلَهُمْ يَقْدَحُ الشَّكَّ فِي الْقَلْبِ. Karena sesungguhnya engkau mendengarkan kebatilan dari mereka ahlul batil, meskipun engkau tidak menerima dari mereka, yaitu tidak menerima kebatilan mereka, itu akan menimbulkan keraguan di dalam kalbu. وَهَذَا قَدْ يَحْسُلُ لِكَثِيرٍ مِنَ الدُّعَفَاءِ. Dan ini terkadang terjadi pada banyak dari kalangan orang-orang yang lemah. يَنْ قَدْ يَحُشَّكُ فِي قُلُوبِهِمْ لِأَدْنَى شُبْهَةٍ wa yasqutu fi haba'ili ahli al-batili. Muncul keraguan di dalam kalbu-kalbu mereka disebabkan karena syubhat yang paling ringan sekalipun. dan ia pun jatuh ke dalam jerat-jerat ahlul batil. Fadu'afa'u minan nasi la yajuzu lahumut tasaddi lil jidali wal munazarati li'annahum yajnuna syarra ala anfusihim wa ala al-haqqi wa ahlihi. Maka orang-orang yang lemah dari kalangan manusia tidak boleh bagi mereka untuk tampil mendebat ahlul batil, karena mereka justru akan berbuat buruk terhadap diri-diri mereka sendiri dan terhadap kebenaran serta para pengikut kebenaran. وَمَا كَانَتْ زَنْدَقَةٌ قَطُّ وَلَا بِتْعَةٌ وَلَا هَوًا وَلَا ضَلَالَةٌ illa minal kalami wal jidali. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan tidaklah ada satu kezindikan pun, tidaklah ada satu kebid'ahan pun, tidaklah ada satu hawa nafsu pun, dan tidaklah ada satu kesesatan pun, melainkan berasal dari ilmu kalam dan perdebatan. Minal kalami sahha wal'iyadhu billahi. Kemunculan perkara-perkara tersebut dari ilmu kalam ini benar. Wal'iyadhu billah. Dan telah berlalu bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang berupaya menggabungkan antara ilmu filsafat Yunani dengan ilmu syariat. فَإِنَّ أَهْلَ الْكَلَامِ قَدْ ضَلُّوا وَحَذَّرَ مِنْهُمُ السَّلَفُ. Karena sesungguhnya ahlul kalam telah tersesat dan salaf pun telah memperingatkan dari mereka. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ, dan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, la an alqallaha bi kulli dhanbin ma 'ada syirka ahabbu ilayya min an alqahu bi 'ilmil kalami. Sesungguhnya, kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku berjumpa dengan Allah dengan seluruh dosa, selain kesyirikan lebih aku cintai daripada aku berjumpa dengan Allah dengan ilmu kalam. Fakam jana ahlul kalami alal islami wal muslimina وَكَمْ مِنْ أُنَاسٍ إِنْحَرَفُوا بِسَبَبِهِ وَكَانُوا سَبَبًا فِي ضَلَالِ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Maka betapa banyak ahlul kalam berbuat jahat kepada Islam dan kaum muslimin, dan betapa banyak manusia menyimpang disebabkan karena ilmu kalam, dan ahlul kalam merupakan sebab. kesesatan banyak dari kalangan kaum muslimin. Wal mira'u, dan mendebat ahlul batil, qad yakunu sababan li suqutid du'afa'i fil bid'i wal fitani, terkadang menjadi sebab jatuhnya orang-orang yang lemah di dalam kebid'ahan-kebid'ahan dan fitnah-fitnah. Wal qiyasu huwa kama qulna inna fihi al-haqqa wa fihi al-batila wal batilu yajib ijtinabuhu. Qiyas, sebagaimana telah kami katakan bahwasanya padanya terdapat kebenaran dan padanya terdapat kebatilan, dan kebatilan wajib untuk dijauhi. Wahiyya abwabul bid'i la syakka, dan perkara-perkara tersebut merupakan pintu-pintu kebid'ahan tanpa ada keraguan sama sekali. Wasyukuku wazandaqatu, dan juga merupakan pintu-pintu keraguan dan kezindikan. Fa inna kathiran minal qiyasiyina yakisuna qiyasatin fasidatan فَتَدْخُلُوا فِي أَبْوَابِ الضَّلَالَةِ وَأَبْوَابِ الْبِدَعِ. Karena sesungguhnya banyak dari kalangan orang-orang yang melakukan kias, mereka melakukan kias yang rusak, maka masuklah kias-kias tersebut ke dalam pintu-pintu kesesatan dan pintu-pintu kebid'ahan. Wa najama an hadhihi al-abwabi syukuku wa zandaqatu wa ma syakalaha kama dzakara, dan muncul dari pintu-pintu ini keraguan dan kezindikan dan yang semisal dengannya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Fahadihi al-umuru fil jumlati mazmumatun, maka perkara-perkara ini secara global tercela, yaitu ilmul kalam, ahlul kalam, berdebat tentang agama ini, qiyas. Wa yustafna minha fi babil munadharati wal jidali, dan dikecualikan darinya dalam bab mendebat ahlul batil, yakni mendakarnahum minal aqwiyai wa man yastati'una an yansurul haqqa wa an yadhadul batila, yaitu yang telah kami sebutkan dari kalangan orang-orang yang kuat dan orang-orang yang mampu menolong kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Wal qiyasu minhul haqqu wa minhul batilu kama dzakarna. Dan kias di antaranya ada yang hak dan ada yang batil, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Fakam min qiyasin fasidin qad raddahu ulama'us sunnati walhamdulillahi. Maka betapa banyak kias yang rusak telah ditolak, dibantah oleh para ulama sunnah, walhamdulillah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.